Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang beliau sebutkan ketika kita sedang membaca Al-Qur'an, hendaknya pandangan kita tertunduk, tidak melepas pandangan ke sana kemari. Di antara dalil yang mendukung pendapat itu adalah kisah yang dialami oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam meminta kepadanya untuk dibacakan Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku membacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan untuk Nabi alaihi salatu wassalam surah An-Nisa. Ketika sampai ayat yang ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan untuk setiap umat seorang saksi, yakni nabi yang diutus pada setiap umat, atau rasul yang diutus kepada umat, dan kami datangkan dirimu atas mereka semuanya sebagai saksi. Di dalam riwayat disebutkan, rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila janbi. Aku mengangkat kepalaku atau ada seorang yang memberikan isyarat kepada diriku sehingga aku mengangkat kepala. Ketika itu aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam berlinangan air mata. Kemudian mengatakan hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengangkat kepalanya. Berarti apa? Ketika membaca Al-Quran dalam keadaan menundukkan pandangan. Dan ini adab yang sifatnya mustahabbah. Wa illa disebutkan pula dalam riwayat Nabi alaihi salatu wassalam ketika dalam keadaan salat itu pandangannya ke depan, ketika ada sesuatu yang melewati beliau maju supaya yang melewati itu tidak melalui antara beliau dengan sutroh. Juga disebutkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika salat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam zuhur ataupun asar, mereka melihat gerak bacaan Nabi alaihi salatu wassalam dengan melihat goyangan jenggot beliau. Berarti ini apa? Sahabat melihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau melihat imam. Melihat kepada imam. Jadi ketika sholat boleh kita menundukkan pandangan, boleh juga melihat imam. Sebagaimana para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wassalam yang ketika itu berposisi sebagai imam salat mereka. Yang dilarang apa? Mendahului imam ketika mengangkat atau bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya, atau melihat ke langit, melihat ke atas. Ini dilarang. Kemudian kata beliau, wa aqbahu min hadza kullih, dan lebih buruk lagi dari semua ini. An-nazru ila man la yajuzun nazru ilaihi, memandang kepada orang yang tidak boleh untuk dia memandang kepadanya. Kal amradi, seperti pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Adapun kepada wanita ya min babil aula, lebih tegas lagi keharamannya, baik ketika membaca Al-Quran ataupun ketika tidak membaca Al-Quran. Karena perintah untuk menunduk pandangan, menundukkan pandangan, menunjukkan apa? Keharaman, lawan daripada tidak menunduk pandangan atau mengumbar pandangan. Haram hukumnya. Maksudnya mengumbar pandangan, melihat yang haram. Wa ghairuhu, dan yang selainnya. Fa innan nadhra ilal amradil hasani min ghairi hajatin haramun. Karena memandang kepada lelaki atau anak muda ya, yang belum tumbuh jenggotnya, al-amrad, ABG lah gitu ya, anak yang baru gede, tanpa ada kebutuhan, hukumnya haram. Sawa'un, sawa'an ya, kana bisyahwatin au bighairiha, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Sawa'un aminal fitnah am lam ya'manha, sama saja hukumnya haram, baik merasa aman dari fitnah ataupun tidak. Hadza huwal madhhabus sahih al mukhtar indal ulama, dan inilah pendapat yang sahih yang dipilih oleh para ulama. Berarti ada perselisihan di sana. Wa qad nassa ala tahrimihi al imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan telah menetapkan keharamannya, telah berpendapat dengan haram al-imam asy-syafi'i. Wa man la yuhsa minal ulama, dan banyak lagi para ulama yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-30. Qul lil mu'minina yahuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Walianna fi ma'nal mar'ah, karena lelaki amrod ABG ya, yang belum tumbuh jenggot itu sama dengan perempuan. Bal rubbama kana ba'dhum aw katsirun minhum ahsan min katsirin minan nisa. Bahkan terkadang sebagian mereka atau bahkan mayoritas mereka itu lebih bagus lagi dari kebanyakan para wanita. Ya, ketika dipandang membahayakan. Wa yatamakkan min asbabir raibati fihi. Wa yatasahhal min turuqi syarri fi haqqihi. Ya. Dan memungkinkan adanya sebab-sebab yang mengkhawatirkan dalam memandangnya. Dan mudah, tasahhal, mudah jalan untuk mencapai kepada kejelekan dalam memandang mereka. Ma la yatasahhal fi haqqil mar'ah, yang mana tidak mudah untuk melakukan kejelekan pada perempuan. Ya, karena sejenis. Menarik, mudah untuk bisa apa? Melakukan kejahatan-kejahatan karena berbaur. Beda dengan perempuan. Ya, sulit untuk bisa melakukan tindak kejahatan kepada perempuan. Ya. Fa kana tahrimuhu aula, maka kata beliau keharamannya itu lebih berat lagi. Wa aqawilus salafi fi at-tanfiri minhum akthar min an tuhsar. Kata beliau Al-Imam An-Nawawi, ucapan para salaf dalam at-tanfir, at-tanfir itu supaya dijauhi. Peringatan para ulama salaf untuk menjauhi al-amrad. Aksar min antuksor, sangatlah banyak, ya, lebih banyak daripada sekedar untuk bisa dihitung. Waqad sammauhum al-antan, dan mereka menamakan al-amrod dengan al-antan. Ya, al-antan itu apa? Muntinah, bau yang tak sedap, gitu ya. Jadi mereka al-amrod dinamakan dengan al-antan. Karena apa? Bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Likaunihim mustaqdarina syar'an. Karena keadaan mereka dianggap kotor secara syariat. Ya, walaupun dalam pandangan demikian keadaannya, tapi dalam syariat, karena bisa menjerumuskan atau menggiring kepada perkara yang sangat kotor, maka di dalam syariat disebut dengan apa? Sesuatu yang mustaqdarin, ya. Melakukan pandangan atau mengumbar pandangan kepada mereka sesuatu yang kotor, perbuatan yang tidak baik. Wa amma an-nazru ilaihi fi halil bai'i wasyira'i wal akhdhi wal ata'i wat tatbibi wat ta'limi wa nahwiha min mawadi'il hajah fajaizun lid-darurah. Ya. Adapun memandang mereka karena adanya jual beli, mengambil, memberi, ya, mengobati, mengajar, ya, dan yang semisalnya, ya, karena adanya kebutuhan, fajaizun lid-darurah, maka ketika itu dibolehkan karena keadaannya darurat. Ya. Lakin yaktasirun naziru ala qadril hajah. Akan tetapi, ya, hendaknya mencukupkan orang yang memandang hanya sebatas kebutuhannya saja. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Walayadimun nazru min ghairi darurah. Dan tidak boleh terus menerus memandang tanpa ada keperluan. Wa kadza al muallimu, demikian pula para guru. Innama yubahu lahun nadru alladhi yahtaju ilaihi. Muallim boleh untuk memandang pada batasan yang dia butuh untuk memandangnya saja. Ya. Wa yuhramu alaihi kulluhum fi kullil ahwal an nadru bisyahwah. Ya. Dan diharamkan bagi mereka Allah musta'an dalam semua keadaan yaitu memandang dengan keadaan syahwat. Jadi diharamkan secara mutlak baik dalam keadaan butuh. Jadi ada seorang guru barakallahu fikum mamanya yang memandang muridnya dengan syahwat mamanya, ya. Maka harus apa? Jangan dijadikan murid, ya. Atau jangan jadi guru begitu, ya. Jangan jadi guru kalau begitu. Jangan jadi pengajar. Karena bahaya. Ya. Saddudz dzari'ah, ya. Mencegah dari mara bahaya sebelum terjadi, hukumnya apa? Wajib. Ya. Hukumnya wajib mencegah sesuatu yang mungkin akan terjadi mara bahaya, hukumnya wajib. Wala yahtassu hadza bil amrad. Dan yang demikian ini tidak dikhususkan hanya kepada amrad saja, ABG yang belum tumbuh jenggot. Ya, tapi semuanya kalau sudah melihat dengan syahwat haram secara mutlak. Bal yuhramu ala kulli mukallafin an-nadru bisyahwati ila kulli ahadin. Bahkan diharamkan bagi setiap mukallaf, ya, orang yang sudah baligh. Ya, baligh itu ditandai dengan apa? Empat perkara. Yang pertama dengan apa? Al-ihtilam. Ya. Kemudian kalau belum juga ihtilam, ada tanda yang lainnya, yaitu apa? Tumbuhnya bulu kemaluan, ya, atau bulu ketiak. Kalau tidak pula, ya, dilihat dari usia, ya, usianya sudah mencapai 15 tahun, ya, sudah mukallaf. Kemudian yang keempat untuk perempuan, yaitu dengan apa? Haid. Nah, haram untuk melihat siapa saja dengan syahwat. Ya. Rajulan kana au imra'ah, baik laki-laki ataupun perempuan. Muhraman, ya, muhraman, ya. Muhram. Muhram itu apa? Kerabat atau nasab, nasab yang boleh kita melihat kepada mereka seperti apa? Anak perempuan, kemudian keponakan atau anak perempuan sendiri, bibi dan seterusnya. Muhraman kanat al-mar'atu aw ghairiha, baik wanita itu sebagai mahramnya atau bukan mahramnya. Illa zaujah, kecuali istri. Wal mamlukah, atau budak. Allati yamlikul istimta'u biha, yang dibolehkan untuk digauli. Hatta qala ashabuna yuhramun nadru bisyahwa ila maharimihi, kabintihi wa ummihi. Ya. Sampai dikatakan oleh para sahabat kami, yakni para ulama yang semadhab dengan madhab beliau, madhab Asy-Syafi'iyah. Diharamkan melihat dengan syahwat kepada mahram-mahramnya seperti anaknya atau ibunya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ya. Ini hukum yang disebutkan atau pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau kita rinci barakallahu fikum, ya, dari pendapat para ulama itu dilihat dari beberapa keadaan. Yang pertama, melihat kepada al-amrad dengan syahwat, ya, maka hukumnya haram. Dan ini disepakati oleh para ulama, ya, tidak ada khilaf padanya. Bahkan tidak dibatasi pada amrad saja, kepada siapa saja, ya, laki-laki, perempuan, yang mahram ataupun bukan mahram, tidak boleh melihat dengan syahwat. Dan ini, ya, disepakati haram hukumnya melihat dengan syahwat. Kemudian yang kedua, melihat kepadanya tanpa syahwat, namun dikhawatirkan, ya, atau kata lainnya dia tidak merasa merasa aman dari fitnah, tidak merasa aman dari fitnah. Ya. Kalau melihat, ya, ada bibit-bibit ketertarikan, maka bagi dia hukumnya apa? Haram. Bagi orang yang semacam itu hukumnya haram. Ya. Ada pula pendapat para ulama yang di situ mereka mengingkari adanya ketertarikan laki-laki kepada laki-laki. Dan ini mungkin wajar, ya. Mungkin dihidup di tempat yang tidak terjadi yang demikian itu, ya, sehingga tidak ada gambaran, ya, tidak ada gambaran pada sebagian ulama adanya hukum keharamannya. Nah, ya, jadi pendapat yang kedua ini atau keadaan yang kedua ini melihat dalam keadaan tidak merasa aman dari fitnah karena ada apa? Ketertarikan. Ya. Adanya ketertarikan. Maka hukumnya haram, tidak boleh. Dan ini mazhabnya Al-Imam Ahmad dan demikian pula mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Kemudian keadaan yang ketiga, melihat kepadanya dalam keadaan merasa aman dari fitnah. Ya, dia melihat ya biasa saja, ya, antara satu dengan yang lainnya bagi dia tidak ada bedanya. Ya. Maka yang demikian ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, melihat karena adanya kebutuhan, sebagaimana yang disebutkan tadi, seperti adanya jual beli dengan mereka, mengobati atau mengajar, ya, dan di sana tidak ada fitnah, maka diperbolehkan melakukan hal-hal yang demikian itu. Ya. Tapi kalau ada fitnah, barakallahu fikum, kembalinya kepada hukum apa? Syadduz dzari'ah, syadduz dzari'ah hukumnya apa? Wajib. Ya. Orang yang melanggar halangan yang sekiranya bisa orang itu terjatuh dalam keharaman, maka dia pun terjatuh dalam keharaman. Ya. Ibarat apa? Jurang. Di situ ada pagar. Ya. Pagar ini gunanya apa? Syadduz dzari'ah, supaya orang itu tidak terjatuh kepada jurang, tidak masuk ke dalam jurang. Lah ada orang yang bermain di atas apa? Di atas pagar tadi, bahkan berjalan di atas pagar. Ya. Bagaimana keadaannya? Tentu yang melihat akan apa? Mengingkari, akan menasihati, bahkan akan apa? Menjerit kemudian minta pertolongan orang lain supaya menghentikan perbuatan orang tadi. Ya. Maka demikian pula, ya, ketika ada seorang yang melanggar saddudz dzari'ah, batasan yang supaya orang itu tidak terjatuh kepada keharaman, maka harus dihalangi, harus dihentikan. Ya. Kita lihat ucapan beliau Al-Imam An-Nawawi selanjutnya. Wa 'alal hadirina majlisal qira'ati idza ra'au syai'an min hadhil munkarati al-madhkurati wa ghairiha ayyan hu anhu ala hasbil imkan. Ya. Maka orang yang hadir di majlis ilmu atau di majlis ketika membaca Al-Qur'an, ya, semakan, ya, atau menafsirkan Al-Qur'an atau dalam majlis ilmu, apabila hadirin itu ada yang melihat sesuatu dari perkara-perkara yang mungkar yang telah disebutkan tadi atau yang semisalnya, maka harus dia menghentikan, menghalangi, ya, melarang, ala hasbil imkan, sesuai dengan kemampuannya, bil yaddi liman qudira, dengan tangan apabila dia memang mampu. Orang tua kepada anaknya, ya, guru kepada muridnya, pemerintah kepada rakyatnya. Nah, wabil lisan, dengan lisan, liman ajiza anil yad, ya, dengan lisan bagi orang yang tidak mampu dengan tangannya. Wa qadri ala lisan, wa illa fal yungkir biqalbih, kalau tidak maka dia mengingkari dengan hatinya. Wallahu a'lam. Jadi demikian, ya. Tidak boleh melihat kepada mereka apabila barakallahu fikum adanya gejala-gejala yang mengkhawatirkan, ya. Adanya gejala-gejala yang mengkhawatirkan dan meninggalkan memandang mereka atau seorang guru hendaknya dihentikan, ini dalam rangka apa? Saddan lidzari'ah, dalam rangka memagari supaya keharaman tersebut tidak dilanggar, ya. Jadi tidak mengapa, ya, bukan komando, ya. Yang demikian itu bukan komando. Antum tidak boleh mengajar, ya, adanya indikasi begini dan begitu, ya. Ini bukan komando, tapi syariat yang mengajarkan demikian demi kemaslahatan, ya. Demi terhindari apa? Perkara yang haram supaya tidak dilanggar. Nah, wallahu alam bissawab. Mungkin itu saja. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.